seorang tu dia orang kampung lain, dia mustatin di satu kampung. Kemudian dia tinggal kampung dia. Ha, mari buat jemaah di kampung kita ni. Ha, maka jemaah dia tu bila cukup syarat lain sah atas dia tu. Menggugurkan fardu atas dia dengan makna tak pernah sembah jemaah dan atas tak pernah sembah zuhur adalah dia. Tetapi dia panggil tak jadi jemaah dengan dia. Apa maksud kita kata tak jadi jemaah dengan dia? Maknanya kita nak bila 40 dengan dia tak boleh. Sebab dia bukan kat tempat kita. Dia orang luar. Ha. Ha. Ha. Ah ha, dia bukan orang sini, orang luar. Hingga jadi imam tak apa, imam imam semaya tu tak apa, siapa-siapa orang lau tak nak hidup minta jadi imam, tak ada gapo jadi imam semaya. Ha ni aku cakap ni payah lu. Payah kan? Ha kalau kira orang luar ke apa nak tak tua kan no. Lah kampung kita. Imam imam mana orang yang memerintah dalam kampung tu, paham orang luar mari lah. Berkira ke. Kalau dia asal orang luar, dia pergi berumah situ jadi mustatin. Oh, jadi orang dalam dia panggil. Kata tak? Ha, ini pun jadi satu masalah. Ha, dah. Ada berlaku kadang-kadang orang duduk kapun tu. Mau jadi itu imam kapun ni. Hanya pelat juga lagu tu. Ha, tu gagal juga hatu tu. Oh ni. Oh ni kena sakup pak dengan hatu lah. Majlis kot lah hatu tu. Dah itu ke? Ha, hatu dia kena pergi kot nu. Ha, tapi nak ayah kita berkecetnya dalam masalah buku jemaah. Tak apa, siapa dia jadi imam asalkan cukup 40 orang dalam. Nampak tak? Ha, kita orang mustatin yang kami cukup 40. Nah, ini berlaku tak kaum muktamad lah ni dah. Mana cukup 40. Lepas tu, orang jadi imam tak mesti orang mustatin, orang musafir boleh. Ha, tapi tak ada jadi masalah situ. Tak ada dia masalah. Cuma masalahnya kalau orang ni tak cukup 40 nak bilang dengan dia, tak boleh dia bukan orang mustatin. Dia orang bahkan orang bermukim pun tak boleh nak bilang lagi. Apa ni apa budak-budak yang hidup ponok ni, dia bukan mustatin, dia bermukim saja. Lepas tu dia pergi jemaah, kita nak bilang dengan dia tak boleh. Walau 20 tahun pun tak boleh. Dia tak ada nak bermustatin sekali. Bila dia niat atas dia ni nak jadi bertanah air sini dah, dia nak jadi anak kapur sini dah, barulah dia jadi mustautin, baru boleh bila. Kalau tidak lagu tu, dia nak kelima dia duduk mengaji yang ni. Nak haji pun, ha, dia tahu, nak atas tak kena. Yang duduk-duk siapa puluh-puluh tahu. Ada-ada siapa bini duduk pun nak boleh nak. Ha, tak boleh nak bila. Tanyalah nak, nak kelik kau eh. Ha, itu. Ha, lah tu jawapan kata, mukim saja tidak mustautin, maka orang situ nak bila dengan dia tak boleh. Tak apa masalah mai buat jemaah, tak apa. Ha, tak boleh bila dia orang luar. Dia orang luar. Yang dah sana dah, yang dah mata orang luar. Kita dah bina tahu tu, tak sedap kalu kot lain. Kalu tak asal. Dia orang luar kapung. Ada situ ya kita. Itu ke? Dia orang luar kapung. Ha, tu dia. Ha. Ya kapung lain, mau ya ada sana tak kapung lain. Pisah jadi kapung tu lah. Ha. Situ saja dia kapung tu. Tu si ya kapung lain apa lah leh leh, ya kapung lain. Tu masalah. Ha, tu. Oh tu je kena kira denung lah weh. Walah hana jadi kapung situ. Dia pun mau jadi kapung situ. Ha, ada salah lah. Ha, maksudnya nak jadi kata orang kampung tu barulah boleh bila jemaah dengan dia. Gitu. Tu hasa kita dah kira situ lah orang mustatin di kampung tu. Pada moya dan orang kampung lain. Ha, orang kampung lain sah jemaahnya. Ha, gitu lah. Sah jemaah. Gugur jemaah dia tu. Nak bila orang situ nak bila dengan dia tak boleh. Pasal dia bukan orang situ. Bukan mustatin. Masalah berpindah dia tengok kerana apa kita tak tahu. Ya ada banyak kerana itu ke. Ya banyak kerana tu. Hatu-hatu baik tu kata hati ya usah lalu. Ya banyak kerana tu. Pindah tu macam-macam kerana lah. Kadang-kadang orang hidup kapal ni bawah jemaah berugi semuanya. Ya banyak kerana. Lepas tu nak kejap tak boleh kerana. Dia kena kecek dengan dia. Dia buat apa dia buat gini. Kerana ya, ya lalu kerana. Dia tu belu kerana tu, kerana tu. Ha tu. Cuma kita berkecek segi hukum tak kira siapa dia berkecek masalah. Orang di luar pada kampung, dia mari semaya nak bilang dengan dia tak boleh. Lain pada dia orang kapal tu, dia hidup pagar dia luar pada kapal. Tapi biar dia mari klik dia orang situ. Ha tu lain masalah. Ha tu hak sahnya, hak sah hukumnya lah tu. Ha sabit tu kalau orang pakak duduk ni macam pak kita ni. Ni kita duduk bar sini. Nah, kita misal duduk bar, tak ada jadi kapung lah kita atas sini lepas pada ni. Tapi orang duduk ni beratus dah pun duduk. Namanya tak boleh. Oh, tak boleh kan? Cuba bila. Oh, bila beratus-ratus. Oh. Bila. Tak kita kan? Bila beratus. Tapi bila beratus, namanya tak boleh. Sebab tak ada mustahil. Itu dia. Ha, bila pakat mustatim, bila sampai 40 hari, ha, tak apa. Ha, hak lainnya dia menupai gitu. Ha, lah. Ha, itu dia. Ha, sebab orang luar belakang. Nampak tak ada? Itu dia. Cuma orang panggil dekat ni, ya kapun tu. Ha, ni kapun ni. Anu kapun lain, ni kapun lain. Dia wajib berdiri tempat dia, bila cukup tempat dia. Kita wajib berdiri tempat kita, bila cukup tempat kita. Tapi tak cukup, tak cukup tu kita pergi tupai sementara cukup tempat kita. Buah cukup, wajib mendirikan atas ahli qaryah itu akan jemaah. Tak boleh haram pergi tupai di tempat lain. Kata haram tu, jika membawa kita cabut pergi, membawa pada sini tak boleh nak buat. Orang 40 dengan kita, kita cabut pergi. Orang 40 dengan kita, kita cabut orang 3 orang, bawa pada kurih. Harai kita cabut pergi, tergalai kena buat talik. Ha, kalau orang siapa beratus, kita cabut pergi juga. Cabut pergi buat apa? Ada hajak, betul lah hajak. Ha, tak apalah. Semua. Apa kita lalu? Ha, takut ada kerana. Ha, ni masalah tu. Ha, ya asal disyarakkan jemaah tu nak itihadu kalimah. Ha, tu asal disyarakkannya. Disyarakkan jemaah, disyarakkan perhimpunan itu asal nak itihadul kalimah. Ha, sebab kalau tak ada uzur lain tu, uzur hissi ke, uzur syar'i ke, itu dia asal dia belah tu. Datang kita duduk di kampung yang wajib dah tempat kita sedih, kita tinggal lagi ke lain. Sebab apa? Ya ada kerana dah lah. Kerana tak comel ada dah. Itu dia. Ha tu maknanya ha tu saat itu kalau bahasa penama je jadi lagu tu kena kena orang luar dia kena bercakap di tempat dia lah. Nah, kecat yang majlis kok mana we? Dia orang kapul lain, majadi tua pak kita kok mana we? Ha tu kena denung lah. Ha tu dia. Cumanya soal jemaah sah tapi bukan sahnya dia, sahnya orang ahli cukup dah. Ha nak gitu. Tapi tak senih hati lah. Pemimpinnya orang luar. Itu tak senih hati. Itu kena merojaah sana lah. Merojaah dengan majlis cakap lagu mana caranya. Ha, boleh sikit lagi. Masa kita luah lagi tu. Boleh 10 minit lagi tak apa.